Galatia tipu epat. Katu kolobat sikuakku iate, kateteret sigosok peilet nia sipasi ikep, ta anai pabagayat nia kapagugulet kenanen tuan let nia kasangamberi nia. Tapoi ai peilet nia kakupkumen samba pasi kelada sipuku nia, teret yaili tetere siti wakenen ukkui nia. Kiseda leukte sita, kateteret sigosok peilet sita, aile ipagugulet ake sita kecat si panenei polak nene. Tapoi kele ai puaili tetere nia, koi nia kenangan toga nia teka manua si putututuk mata kasinanalep kupkumen surukat. Bule itebui sia kupkumen surukat, iputa toga sita teka manua. Samba tatogangan puikam, koi nia kenangan teka manua kecat toga nia kapatuata si soga ake abba ukkuiku. Oto taan pagugulet kam, togangan le, ke toga kam, bailiu leuk kam si pasi ikep kalulut tai kamanua. Si buruk kateteret tapei nuagai kam tai kamanua, anu pagugulet nake kam tubumui ka oinia kenen tai kamanua, tapoi tak bulat tai kamanua. Tapoi kini neget, lepa anuagai kam tai kamanua, elek maeru peile, lepa ayagai kam tai kamanua, angoi nolea ke kam minca mei ka kecat polak siluluk samba si mageba, nubak kam nupagulit ake kam tubumui minca katubunia, nusuruk kam gogoi, lago, tetere sambarura. Makarat bagakku, baleu masih sibu sagot tubuku kakam. Kutiddo kakam sasaraina, kau ibailu kam kele aku, aipoi aku leu aibailuan kele kam. Ta anai sitai pasesese sigalaimui katubukku. Anua gayad kam, kabagat aile aku mubebesi aku paarep katoreman si mairu kakam kapanandat nia. Kenanen kise pagalayat tubukku, si bailu pasisibuat kakam, ta anu paloloi samba anu kasit cipna ke kam aku, tapoi kilek malaikat tai kamanua le nusilok kam aku, bulat kilek tubuk Kristus Yesus le. Oto kaipangan nia kini neget puuktungan mui, aipoi kumenenga ke nia kakam, ke moi bai anu kiok ngan kam matamui nua ke kam nia kaku. Aipoi liwan pa aku sagak mui kalul kukua si bulat nia kakam, manga mangsia masih besi ake manik tikam, tapoi tak kalinat pa atuat, oba ralek masih arewa ke kam, bulek nu manga mangkam masih tutsia. Maeru le munga mangkasi maeru, kau le imariuriu, bui syarat katetiret ayaku katelagamui le. Kam tatogakku, kalulut kam kuorik besit pususule minca, teret ipututu tubut Kristus kabagamui. Bulat amarebdeman bagakku, moi katelagamui kineneget sambaku sili ngangangku, aipoi taan kuagai kipa kugagalai katubumui. Kua pekam kamatakku, kam siwa murimanua kakupkumen surukat, tapa anuarep kam si kuat surukat, sedda atu surat, ai rua togania si Abraham, sara kasinanalep pagugulet, sara kasinanalep bulat sinanalep nia. Tapoi toga kasinanalep pagugulet, tutu tuake siriput akula, samba toga kasinanalep bulat sinanalep nia, nyate kalulut palelengan. Pasikat le nene, ai poi ruada sinanalep nene, ia te rua palelengan teka manua. Sara sibara kaleleu sinai, situ tuake tatoga pupagugulenan, ia te si Hagar. Hagar, ia te leleu sinai katobou Arab, samba makerelek nia ka Yerusalem kineneget, aipoi ailek nia kabagat pupagugulenan samba tatoga nia. Tapoi Yerusalem kasorga geti, ia te sinanalep si puja, ia te inanta. Atu surat akean poi kasurat si punenan. Kau imang kak wagam sinanalep sitai pusu suruket, sitai tutu ake matat toga. Pukorak baga samba mugerei, ekeu sitai yorik besit pusu sule. Aipoi sinanalep sikadiwakenen simanteu nia pele maigi toga, ka sinanalep si pusi simanteu. Tapoi kam geti sasaraina, kele si isak le kam, ia te togat palelengan. Tapoi kelek si buru, sinuk tu akenen siriput akula, masih paorei sinuk tu akenen siriput kecat, di sedalewet kine naiket. tapoy tipa ay kuwa surat si punenan? Kekelele pagugulet sinanalep sambato gania. Ay poy togat pagugulet ta ibabayliw niya si pasi ikep pasambatogat sinanalep si pu uja. Iyanenda alesa saraina, sita nene tak togat sinanalep pagugulet togat sinanalep si pu uja le.